Hadis ketiga. An Abi Abdirrahman Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Bunya al-Islam ala khamsin. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun Islam itu atas lima dasar. 1. Mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Mengerjakan haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.